أحمد الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. القاعدة الخامسة رواية الثقة عن غيره لا يعد توثيقا له. رواية الثقة روايات orang-orang terpercaya terhadap atau dari seseorang tidaklah itu merupakan pujian dan sanjungan terhadapnya. Seorang ulama besar, muhaddis, terpercaya meriwayatkan riwayat dari seseorang, bukanlah ketika dia meriwayatkan riwayat itu berarti dia telah memuji dan menyanjung orang tersebut. Taib. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah fil kifayah babu dzikril hujjah ala anna riwayat as-siqati an ghairihi laysat ta'dilan lahu. Bab dikurul hujjah, penyebutan tentang hujjah, ala anna riwayat as-siqah, bahwa periwayatan orang terpercaya dari seseorang bukanlah berarti pujian dan sanjungan untuknya, bukan ta'dil. Barakallahu fikum. Ihtaja man za'ama anna riwayat al-adli an ghairihi ta'dilullah. Taib, anna al-adla law kana ya'lamu fihi jarhan la dhakarahu. Orang-orang yang menganggap bahwa periwayatan seorang yang adil, orang yang siqah dari yang lainnya sudah dianggap itu merupakan pujian dan sanjungan untuknya, ta'dilullah. Dalilnya adalah anna al-adla law kana ya'lamu fihi jarhan la dhakarahu. Bahwa orang yang adil itu, yang siqah, yang meriwayatkan dari seseorang, seandainya dia menyebutkan tentang cacatnya, kekurangannya, niscaya dia akan menyebutkannya. Itu dalil mereka. Wa hadha batil, dan ini tidaklah benar. Taib. Lianahu yajuzu ayyakuna al-adl la ya'rifu adalatahu. Karena boleh jadi orang yang meriwayatkan ini walaupun adil, dia tidak mengetahui kondisi orang yang dia riwayatkan hadis itu daripadanya. Fala takunu riwayatuhu anhu ta'dila. Maka tidak bisa dianggap ketika seorang adil, seorang siqah meriwayatkan satu hadis dari orang lain, itu sudah dianggap ta'dilan lahu, sebagai pujian dan sanjungan. Wala khabaran an sidqihi, dan juga bukan merupakan ini pertanda bahwa orang tersebut adalah jujur. Taib. Saduq. Bal yarwi anhu al-aghra li aghradin yaqsuha. Bahkan boleh jadi orang siqah ini, orang terpercaya ini meriwayatkan dari orang tersebut dengan tujuan-tujuan yang lain. Sekedar untuk dia melihat hadis-hadisnya, mengujinya, mempelajarinya, sekedar itu. Untuk dia cari tahu ini orang ini bagaimana hadis-hadisnya. Kaifa waqad wujida jama'atun minal uduli as-siqat rawau an qawmin ahadithu ahaditha amsaku fi ba'dihim an dikri ahwalihim. Terus wujida jama'atun, didapati sekelompok dari kalangan para ulama al-udul, as-siqat, meriwayatkan riwayat-riwayat atau hadis-hadis dari kaum. Amsaku fi ba'dihim an dikri ahwalihim. Mereka menahan diri untuk menyebutkan keadaan gurunya itu, menyebutkan keadaan rawi tersebut. Ma'ilmihim bi'annaha ghairu mardiyah. Padahal mereka tahu bahwa orang-orang tadi yang diambil hadisnya, barakallahu fikum, sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang diridhai, bukan orang-orang yang terpercaya. Jadi ada tujuan dia mengambil hadis itu dari orang tersebut. Boleh jadi dia untuk mempelajarinya, ini orang bagus enggak. Kalau ternyata mencocoki dan menyamai periwayatan-periwayatan yang lainnya, ya mungkin bisa diperhitungkan, sehingga bisa dikatakan yuktabu hadithuhu, hadisnya bisa ditulis. Barakallahu fikum. sekedar untuk dipelajari, bukan betul-betul untuk diriwayatkan yang menunjukkan bahwa kesahihan hadis itu dan orangnya terpercaya. Barakallahu fikum. Mereka tidak menyebutkan, walaupun sebenarnya guru tersebut bukanlah orang yang diridai. Wa fi ba'dihim syahidu 'alaihim bil kadhibi riwayah. Dan sebagian ulama mengakui bahwa orang tersebut yang diambil periwayatannya seorang pendusta dalam periwayatan. Wa bi fasadil ara'i wal madahib. Dan diakui bahwa gurunya tersebut orang yang rusak dari pendapatnya atau jelek pendapatnya dan madhabnya. Ini yang dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah. Jadi seorang thiqah terpercaya mengambil hadis dari sang guru misalnya, bukanlah berarti bahwa dia telah memuji gurunya tersebut. Karena boleh jadi sekedar dia mau mengetahui keadaan guru ini. Kita artikan guru saja supaya gampang untuk mengetahuinya. Gampang untuk memahami. Syarhul qaidah, syarh qaidah ini, hadhil qaidah taruddu ala man idda'a anna riwayata thiqah an ghairihi tawfiqun lahu wa ta'dilun. Kaidah ini membantah orang yang mengaku, orang yang mengatakan bahwa riwayat orang-orang terpercaya dari seseorang ini merupakan tawfiq, pujian bahwa dia thiqah atau dianggap adil. Barakallahu fikum. Wa hadza ghairu sahih. Dan pernyataan ini tidaklah benar. Sekedar bahwa dia meriwayatkan dari seorang, berarti dia telah memujinya, menyanjungnya, tidaklah demikian. Fa inna thiqat kama rawahu an ghairihim min thiqat. Faqad rawahu an du'afa'in aidha. Sebagaimana ma'ruf bahwa orang-orang terpercaya meriwayatkan hadis-hadis dari orang-orang terpercaya, tapi juga mereka meriwayatkan hadis-hadis dari orang-orang lemah. Idlau tawakkafa as-siqatu anir riwayati anir du'afa illa dha'a ilmun kathir. Kenapa? Karena seandainya orang-orang terpercaya ini tidak akan mengambil ilmu, tidak akan mengambil hadis itu kecuali dari orang terpercaya, maka akan hilang ilmu yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Sudah kita pelajari yang kita lewati. Barakallahu fikum. Ketika orang lemah ini meriwayatkan hadis, di sanad hadis ini ada orang lemah, di sini juga sanad ini ada yang lemah, di sini juga ada yang lemah, tapi kelemahannya ini masih bisa dianggap. Barakallahu fikum. Ketika terkumpul ini semuanya, barakallahu fikum, maka bisa dianggap hadisnya apa? Hasan li ghairihi. Barakallahu fikum. Subhanallah. Makanya seandainya ditinggalkan periwayatan dari orang-orang yang lemah ini, maka akan tertinggal dan luput dari umat ini ilmu yang sangat banyak. Walakhtalata as-sahihu bidh-dha'if, dan niscaya akan tercampur mana yang sahih, mana yang lemah. Aina fi riwayati thiqati 'anil dha'ifi hifdzul lis-sunnah. Karena periwayatan orang-orang terpercaya dari orang lemah ini ada termasuk penjagaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ya'til majhul aw hatta thiqah fa yahimu fihi. Mana tadi? Payahum fihi payusqatu payusqatud dhaifu wa yaj'aluhu thiqatan an thiqah. Fa inna fi riwayati thiqati anid dhaif hifdzul lisunnah faqad ya'ti al majhul. Boleh jadi ada majhul atau hatta thiqah, atau mungkin orang-orang terpercaya, maka dia pun lalai dalam periwayatannya, maka dia pun menggugurkan orang yang lemah dan menjadikan di tempatnya orang-orang terpercaya dari orang-orang terpercaya. fahum bidzalika yahfaduna makhrajal hadis li'alla yahima bihi wahin bayarwihi ala wajhin akhar. Fahum bidzalika yahfaduna makhrajal hadis, justru dengan keberadaan orang-orang lemah ini, para penghafal hadis paham betul siapa yang lemah dan siapa yang kuat hadisnya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak salah-salah. La yahima bihi wahin. Barakallahu fikum. Fayarwihi ala wajhin akhar, sehingga dia meriwayatkannya dengan sisi yang lain atau melalui orang lain. Wa qad rawa Syu'bah an Jabir bin Yazid al-Ju'fi wa huwa kadzdzab. Barakallahu fikum. Yani barakallahu fikum. Ini istilahnya barakallahu fikum sistem keseimbangan. Dengan adanya orang-orang lemah, kita akan mengetahui siapa orang-orang yang kuat. Barakallahu fikum. Baik. Dan dengan adanya orang-orang lemah ini, ketika dikumpulkan hadisnya dan masih bisa terangkat, maka masih bisa terpakai hadis itu. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan tadi, seandainya para ulama kita ini tidak mengambil ilmu kecuali hanya dari orang-orang terpercaya semuanya, maka akan luput dari umat ini ilmu yang sangat banyak. Karena yang meriwayatkan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya memiliki apa? Kapasitas keilmuan dan kemampuan daya hafal yang sama. Berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, masih tetap ditulis hadisnya untuk dipelajari. Apakah mencocoki orang-orang terpercaya, orang-orang kuat, mencocoki para a'immah dalam periwayatannya, sehingga masih bisa terangkat seandainya cocok dengannya. Barakallahu fikum. Walaupun terkadang salah dan keliru dia dalam periwayatan-periwayatannya. Wallahu a'lam. Syahirna kaidah ini masya Allah luar biasa. Riwayat siqah an ghairihi la yu'addu tawthiqan lahu. Baik, bukan berarti tawthiq terhadapnya, tapi karena ada tujuan-tujuan yang lain. Barakallahu fikum. Dia ketahui lemah hadisnya, orangnya demikian dan demikian, tapi tetap ditulis hadisnya. Barakallahu fikum. Ditulis. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan rawa Syu'bah an Jabir bin Yazid al-Ju'fi wa huwa kadzdzab. Wa rawa Syabi an al-Harits al-Awar wa huwa mutakallamun bi. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Syabi dari Al-Harits Al-A'war wa huwa mutakallamun fi, dia dipermasalahkan, dia diperbincangkan. Qala Syabi haddatsani Al-Harits wa kana kadzdzaban. Coba sampai demikian disampaikan kepada aku oleh Al-Harits wa kana kadzdzaban, padahal dia adalah pendusta. Baik. Dengan adanya orang-orang yang seperti ini, kita akan tahu siapa yang fiqah, siapa yang kuat. Semuanya barakallahu fikum akan nampak dengan adanya orang-orang yang berseberangan dengannya. Dengan berbagai adanya tingkatan-tingkatan ini barakallahu fikum akan jelas lawannya. Subhanallah. Baik. Sama seperti keberadaan orang-orang mukmin dan keberadaan orang kafir. Justru dengan adanya orang kafir nampak siapa yang mukmin. Kan demikian. Wa rawa Tsauri wa huwa imamun kabirun an jama'atin min ad-du'afa. Dan riwayat oleh Imam Tsauri dari sementara dia beliau adalah seorang imam besar, beliau meriwayatkan dari sekian banyak orang-orang yang lemah. Barakallahu fikum. Tapi tetap diketahui ini menunjukkan bahwa periwayatan para imam dari orang-orang lemah bukan berarti pujian dan sanjungan untuk mereka, untuk orang-orang yang lemah ini. Tapi dikatakan tadi bahwa terkadang tujuannya lain. Barakallahu fikum. Untuk mempelajari kondisi dan keadaan sang guru ini dengan meriwayatkan hadis-hadisnya. Cocok enggak dengan periwayatan-periwayatan yang lainnya. Wallahul musta'an. Naktabi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini. Baik, riwayat thiqah anggairi la yu'addu tawthiqan lahu. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.